kasih gelapmu butakan hatimu hingga kamu tak bisa selalu ada untukku. Kekasih tercinta, mengertilah aku bila aku meminta kau setia padaku. Kamu memang jahat telah menduakanku. Kamu memang jahat telah mengkhianatiku. Mohon sadarilah kesalahanmu. Mohon sadarkanlah wahai sayangku, teganya wahai engkau kekasihku. Kekasih gelapmu butakan hatimu hingga kamu tak bisa selalu ada untukku. Kekasih tercinta, dalam hatimu ku kasih terima.